توبة إلى الله وتقربا إليه فالاتباع بشفاعة رسول الله من الدعاء والانتفاع والاستفادة والاستنصار والإحسان. سلامنا وعطاؤنا وأصلاحنا سادتنا وعظيم أبائنا ومبنونا بالجميع سنتنا ونحضر أرواحهم الضعفاء بإلهيهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وعلمنا وإخواننا المسلمين والمسلمات. إن الله يتلاهم ويرحمهم ويلي درجاتهم وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم أخلاقنا في أخلاقهم ومنهجنا ومنهجهم غفران الذنوب والستر المهيب والخشر جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له من فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاه. يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إن كل من مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق إن كل الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأول لمقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرمي يا رب

Kula nyuwun dumateng Allah mugi-mugi sedaya keluarga kula panjenengan dilindungi kali Allah. Didadekno wong sing slamet donya akhirat. Tetep iman ahli sunnah wal jamaah. Lan mugi-mugi wonten tenggene bulan Maulid, bulan Rabiul Awal yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula panjenengan sekeluarga diberi izin kali Allah untuk membaca selawat, untuk lebih mendekatkan, lebih mencintai dumateng ajaran dan piwulangene Gusti Kanjeng Nabi ingkang mengundang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang damai. Amin ya Rabbal Alamin. Nerusakan pengaosan kitab Irsadul Ibad sing tutup bab sabar. Waruwiyah diriwayatno Anna Ibnu Umar sak temene Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dohika. Iku dohika guyu bunga sopo Ibnu Umar. Guyu bunga ini kuwau inda dafni ibnihi nalikane rampung ngubur anake sing wis mati. Lah iya anake mati sik cilik. Satu-satunya yang diharapkan anak pertama. Kok mari ngubur ketok bungah lan mesem. Bagilah wayahe ngono lak kudu ketokno susah. Ki kok malah guyu ketok bungah. Ngono yo opo wong iki. Lek kula kali sampean lak negara, bagilah lahu. Ditakoni, ditakokno lahu maring Ibnu Umar. Adat haku. Ya apa sih kang riko iki kan. Kepaten anak. Anak iki wiswi sampen enteni dadak lahir sampen rumat loro sampen tambah no. Mati sampen pendem gak susah. Malah tambah mesem tambah guyu. Jeruat ini berobat dari koi. Ya. Faqala dijawab-jawab sapa Abdullah bin Umar. Aradtu an uraghima syaitan. Aku guyu iki mangka krana seneng. Aku iki mang krana gondokno nanggene setan. Lale aku iku mang berlarut dalam duka. Mari ngono nuntut nang Gusti Allah, ya Allah, kok cek kok cie. Kula kepingin duwe anak, kula ewangi sembahyang hajat wis sampean kei sampean nuntut kaya Rasulullah protes. Iya. Yeah. Krana setan niku muruki ngoten, dadi dingetikno wisan, dikapokno wisan. Iya. Yeah. Lah, para hadirin sekalian, kadang-kadang dalam hidup niki sering kula kali sampean di sisi-sisi ibadah niku digugah ambek setan. Ya. Umpama ana sijine kanca. Ya. Siji kanca kok ngilokno nang kene sampean. Aman ditik-tik kon difitnah ambek wong iki. Ya. Tungak noelek pumpung onok kesempatan kon. Iya. Yeah. Pas kula kali sampean di fitnah. Fitnah itu tidak benar. Sampai memperburuk utawa menjatuhkan nama baik kita di hadapan orang lain. Kula kali sampean mempunyai tobiat, pasti kita itu akan membalas. Ya. Kita akan membalas mari ngono. Wis balas setan ngidik-ngidik. Begitu setan ngidik-ngidik kan balas, sampean tumakno api, sampean kei. Lah. Sing gondok sapa? Setane. Ya. Sing mitnah biar dosanya tidak terlalu banyak. Sampean golek ganjaran. Niki. Inilah hakikat hidup, hakikat tasawuf nggih ngeten iki. Belajar sedaya niku belajar. Selama kula kali panjenengan wonten donya pasti nemu coba. Nggih ya. Kudu sabar, coba ojo sampai dadek nong dosa, ayo coba iki digolek no ganja nah. Setan selalu menyempatkan golek kesempatan-kesempatan lek ne ono coba di mesisak no dosa nih kepaten ujuk. Sopo sing golek no sandang panang anakku ngersulo nang Gusti Allah. Lek Kanjeng Nabi ngunuh ya ngunuh tapi ojo ngunuh. Kabeh duwe perasaan ngunuh. Tapi ditungakno golek solusi jalan keluar. Dungoh nang gene Gusti Allah. Krono inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sak sing ono awak iki sing kantil utawa yang ada di sekitar kita ini semuanya itu adalah milik Allah. Kapanpun kula kali panjenengan diambil oleh Allah ya terserah ya. Saking lomane Gusti Allah nyili kula kali panjenengan sehingga kula kali sampean ngeroso lek iku mang gue ede dewe ya padahal iku diselin no kilo kontak kei duwe ya gawi-gawien kota ambik kula kali sampean lungkong ngoten lho ya nanti wak kamilan teng wali songo ustad pun niki sampean kulo sangoni kulo cekeli duit 5 juta kangge keperluan onten gene mriko kira-kira sampean tekno ta lan sak cukup lak nggih ya sak cukup engko lek wis mule ya kekno susuke lak ngoten ah lha niku nggih ngaten. Lo kali sampai dan lek nang musibah apa ae Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairin minha Gusti kuno nemu musibah mugi-mugi musibah niki gawa ganjaran sampean genteni sing luwe sae. Allah tidak pernah ingin menjerumus kan kita terhadap satu kesalahan terus menjadikan kita hancur tidak ya yeah. Dalam sejarah Gusti Allah gawe menungso mulya not tidak ingin kecuali mereka yang ketika jatuh salah larut melok nanggene setan. Mergane jari Gusti Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam hidup ini jangan sampai kula kali sampean mengikuti langkah-langkah setan. Alus. Ya. Yeah. Gusti Allah sudah memberikan contoh banyak cerita ono gini Al-Qur'an. Ya, yeah. Dalam kitab-kitab gini Ihya banyak diceritakan. Ya, yeah. musuh kula kali panjenengan cuma nafsu. Di sing kula kali sampean niku wau ingin menjatuhkan orang, mengorbankan orang lain, ingin menang sendiri, itu adalah tidak baik. Itu adalah langkah-langkah setan. Kita kurban tidak apa-apa, asal orang lain selamat. Sing penting kurbani ojo sampai ndadek no bala. Napa? Ndadek no kerusakan kula kali sampean. Iya. Jauh nih. Tokoh-tokoh tasawuf niku wong sing ngisi kehidupan dengan cara golek langkah, berusaha melangkah dalam kehidupan ini liwat agar hatinya bersih sampai kepada Allah. Niku jenenge tasawuf, membersihkan hati belajar. Enggak wiritan tok boten. Setiap kita ada wiritan, kita akan ketemu dengan satu cobaan. Gimana caramu menyelesaikan cobaan ini? Selesai. Wonten mali. Iya, wonten mali. Coba akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dulang uwo. Begitu dulang, wah sing didulangi lho wong Yahudi. Bendino, duduk sana, duduk kaca. Cuman apa? Karena kemanusiaan. Umpama kula kali sama delok ngene, wong iki lho duduk dulur, duduk apa? Wonge ya duduk agama Islam. Tahu saya keluarganya. Karena dia itu diasingkan oleh keluarganya, maka tidak ada yang membela. Nabi sing nulung. Rahmati kanjeng Nabi lil alamin terhadap ulam semua. Apa mana nang gede umat. Keimangan nang gede wong sing dudu sana dudu kadang. Ngono iku didoni kadang-kadang kok telat kon ngekeimang. Lho ngoten. Apakah itu tidak terjadi terhadap orang yang mewarisi akhlak Rasulullah sekarang? Masih terjadi. Masih terjadi. Coba sampean lek kepingin nurut akhlak Rasulullah. Coba sampean kalau punya uang, sampean santuni tonggo sampean. Duduk sana, duduk kadang. Aku kepingin nyantuni nang keluarga wong iki. Ngirimi beras. Iya. Yeah. Janjene wis dungakno aku lek oleh rezeki aku iso ngiri sampean. Iya. Yeah. Sudah terbiasa ngirimi padahal duduk sana duduk kadang. Telat. Kok telat ji? Tua saya aku ngene sampai utang-utang. Lho ono apa? Kontak ke ibu kan kewajiban ini kebaikan saya ketika telat aku konseneni. Loh itu banyak dilakukan ngoten. Iya, yeah. Banyak. Jangan kita mengharap wiritan. Mari ngono piye dihormati wong, wiritan duit teko, wiritan. Hidup ini nggih. Yeah. Hamlul ada. Harus berani menanggung keberatan perjuangan iki wau. Sampai lek siap menjadi pelayan masyarakat monggo opo keluane iki dituruti iki kelah iki dituruti iki kelah gak nuruti kabeh kabeh tak turuti tak jak nurut syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sing tutup iki gak kelah ngomong anak Pak padha ambek ngomong masa. Wis hamlul adam membawa keberat beban yang berat. Wabadlun nada. Kita masih memberi. Kita masih memberi. Wakaful ada. Ojo sampai awak iki ngelarakno menjadi beban orang lain. Itulah tahakikat tasawuf. Itulah hakikat kita hidup. Itulah hakikat kula kali panjenengan ngaji belajar, belajar, belajar sak bar wis dadi wong tuwa iku lho wis. Iya. Anggaplah orang-orang sekitar ini anak kita. Ojo kon muni anggap iku mangkon kongkon dudu jenenge anak. Awak iki nyambut gawe soro memperjuangkan anak cekne dadi uwo. Saya ingin berjuang dengan tenaga agar apa jamaah ini menjadi enak. Dilateni kadang-kadang si kelanggin apa ten? Wis koyok gawe anak iki lho. Iya. Wis koyok ngomong anak niku. Jadi ya urip niki Pak, urip niki harus berani menanggung beban. Berjuang, berjuang, berjuang. Ya. Wabadlun nada. Dan kita harus berani untuk berkorban. Ngetokno duwe. Wakaful adza, jangan sampai langkah dan tingkah pola kula kali sampean menjadi beban penyebab rusake wong li. Ya, jangan, jangan. Dungo terus dungo. Jadikan kita mboten nafian wa mubarokan aina makra. Onten nah critane Nabi Isa niki ya. Tak diri bapak cuma ibu tok, enggak ada yang memberikan dana. Ya Allah, meskipun saya sebatang kara, enggak punya modal apa-apa, jadikan saya nafian wa mubarokan ainama kunna. Di mana saja jadikan saya orang yang bermanfaat, ada gunanya dan banyak memberikan manfaat barokah. Donga niku mau. Ya Allah suki. Ya. Balik lagi, setiap kita itu memuni musibah, di situ ada dua. Dalam satu sisi Allah menyediakan pahala, satu sisi lain setan ingin menjerumuskan kita lewat musibah itu. Kon dikenekno lah, tinggal kita. Muka-muka kula kali sampean menemu musibah ini diberikan jalan keluar. Ya. Waqala Abu Ali Ar-Razi Sahibtul Fudail Salasina Sanatan. Yai Fudail bin Iyad ini adalah seorang tokoh tasawuf yang beliau itu memang dalam hidupnya latihan terus poso. Iya. Lek wis dikei riyo nang donya itu semakin dia itu menjauh. Semakin digandrungi oleh itu donya. Jabatan dikekno, semakin diberi. Iya. Lah Abu Ali Ar-Razi ini pernah nyantri berteman menemani Kiai Fudail bin Iyad ini selama 30 tahun. Ma ra'aitu dhahikan, saking seriuse ndelok urip iki gak tau mesem. Ya, wala mutabassiman, apa mana ya ada mesem dak wis. Wala mustabsyiron, dan gak tahu ketok dek iku ketok bunga ngono gak tahu. Saking wedine dek ini kuau salah. Dadi ketoke wong iku serius to ngisi waktu dengan hati-hati ngoten lho. Iya. Memang para hadirin, semakin iman kita itu meningkat, semakin kita itu takut. Ini hadis Kanjeng Nabi lak wonten. Lekne wong mukmin itu melihat dia dan posisi kesalahan itu bagaikan dia itu hidup di atas gunung. Iya. Ono ngene ndukur gunung, ono isor jurang. Lek mlaku gak hati-hati kesandung dosa, tek langsung nyegur. Jadi uripe wati-hati. Iya. Itu mukmin yang sempurna. Wal munafik, lek ne wong munafik nang dosa ke laler. Leng. Biasa jenenge manungsa urip apa? Ngoten ya. Sembarang iso. Memang Allah itu sama mempunyai bijak dan rahmat. Dunia iki digawe ngeten, ana wong sing mukmin kenceng, ana wong sing ngene, ana sing ngene, macem-macem. Lha digawe kenceng kabeh gak indah jenenge dunia niki ya. Dadi sing ati-ati iku gawe ukuran, barometer, tujuan. Lah sing rada gak ati-ati iki sebagai ngilu nang ngene kono, tujuanmu teko kono. Kon kudu kaya ngono, aku lali, lali rahmat. Lah lek kon ngono tok ketok gak seneng krana kon dikeki lali, rada ndabel titik, lah ngoten ah. Foto bunga, ngoten ah. Nggih ta? Bunga padahal salah, memang kamu dicabut, dikurangi temperatur imanmu, bete kon ketok seneng. Marono dibalik tetek. Ya Allah, gak pantes rek aku nglakoni kaya ngono iku mang. Wong aku kaya ngene, astagfirullahalazim. Lah ini lho, iki lho sing digoleki. Iki sing digoleki. Astagfirullahalazim. Balik kon nang kene kono. Nggih ya. Kesandungmu membawa taat. Perjane aja sok ngelokno nang kene wong liya. Nggih ya. Wis delok ana awak dhewe iki, delok ya awak dhewe sareng-sareng belajar. Lah kok ana wong niku kok kendel nemen pokoke limang waktu beres sembarangan. Aja ditiru, aja ditiru. Nggih, yeah. Iku kok soro-soro. Nggih, yeah. Sing kon delok iko. Lek gak iso ya alhamdulillah kok ana ngene tengah-tengah. Lah wis ya. Apakah mereka yang sudah kenceng niku enggak nikmat? Nikmat mereka. Nikmat. Lho dhewe lek melok kula kali sampean ya gak nikmat tambah susah. Kalau kita ikut sana, duduk kelas ya gak nikmat. Padha ambek kula kali sampean ndelok numpak bis. Asik zen oh, asik. Dari seneng rokokan, asik disiksa. Nggih ya. Jadi semua ada bagian-bagiannya. Jangan kita itu sok. Kita itu baik sendiri, ngilok nongkono, ngilok nongkono. Jangan. Ya. Kiai Fudzal ini seorang yang kejam. Illa dia itu gak tahu ketok mesem serius to. Illa yauma mata ibnihi. Kecuali aku ketok bunga, ketok mesem, ketok ngelak nang uang itu ketok rahab unu, ya. Ketok akrab unu. Kapan? Dhe'e nalikane kepaten anak. Aneh wong iki ya. Kepaten bojo wayahe susah, malah dhe'e ku mang tambah ketok rahab nang kene wong koyok-koyok iki dadi beban lho koyok-koyok ngoten. Iya. Fakultu lahu fi dzalik. Penasaran? Iya. Biasane kula kelas sampe ngene ya, delon wong iki. Gak teges wong iki. Lah kepaten bojo guyang-guyu are. Sampe sing gak ketirian. Ketoro iki gak ngene. Wis kon takoni ta. Ya enggak tak delok tok. Inilah keseringan kita. Delok uang durung ditakoni sudah memfinish mari ngono memfitnah. Nggih napa ten? Nggih napa ten? Ini yang sering kita lakukan. Gak kroso ibadah kula kali sampean entek gara-gara sering menjadi panitia malaik tidak ditakok nom ya ibu del nun sewu tiang-tiang niki penasaran kabeh sampean niki biaya ketok serius gak tahu ketok mesem gak tahu serawungan ambek uang bareng sampean kepaten ngeten iki sampean kok akrab nang kene wong. Wong-wong niku curiga kaya-kaya sampean iki nemu nikmat. Nggih ya. Pakola. Jawab ya opo? Gak kebungan aku. Innallaha ahabba amrod. Gusti Allah ini menyukai terhadap satu keputusan. keputusane Gusti Allah, anakmu tak cukup. Ini keputusan terbaik bagi Allah. Karena menghadapi keputusan yang baik, maka saya tasakur. Kira-kira sampean di kepaten anak terus sujud syukur, kira-kira ya napa jare wong akeh? Dan ya napa sampean? Tungon sampean kepaten anak sujud syukur. Kalau jadi delok wong iki rada warek maringa jeneng masjid iki rupane ngaten ya. Nyalano. Padahal Gusti Allah niku Pak, lek kate nyabut nyuwawa kula kali sampean iki sing ahli ibadah. Mikir-mikir. Ya apa ya? Wong iki karepku tak lereni ana ngene donya iku akeh coba cegah ibadah terus karepku ndang tak ke iki lho hasilmu kerja. Ngene lho. Iya. Tapi ya apa carane? Carane iku kudu mati, mati iku lara. Lho dilema, Pak. Dilema. Iya. Dicukuk lara. Engko tak gendeni. Ngono. Wong iki wis enak pegaweane. Tak pindah cek luwe enak maneh. Ngono lho, bayarane cek akeh. Kadang-kadang gak gelem mari. Ngene mboten? Nggih, wis gak iso nek ngene iki dia wis. Ngoten. Gusti Allah ngingetin. Iya, sudahlah apapun keputusan Allah itu terbaik dan kita mohon petunjuk nang ngene Gusti Allah. Meskipun ketoke gak enak. Iya. Koyok sakniki ngene-ngene yang ada sekarang. Ono bencana ngene Aceh, ngene kono bencana. Itu pun ya baik bagi Allah, tidak pernah orang murid. Jari Gusti Allah, dhaharal fasadu fil bahri wal bahri. Kalau toh ada ketidakseimbangan, perubahan cuaca, ketidakstabilan di muka bumi atau di langit di dalam lautan, bima kasabat aidina, semuanya itu bukan kemarahan saya. Semuanya itu adalah ulah karepe menungso njaluk ngono. Menungso njaluk ngono. Liyudzikahum ba'dallazi amilu. Nantang Gusti saya mungkin gini. Ini akibatnya apa? Ya ngene iki akibate. Lah ngoten nah. Lalek wis kon rasakno, aja sombong, aja kon sok pinter, jangan. Berhubung kerjamu mengeksploitasi, mengambil kekayaan bumi dengan berlebihan, kon gawe apa? Tak gawe poya-poya, lha ngoten nah. Tak gawe pamer, akhirnya terjadi bencana. Liyudzikahum ba'dallazi amilu, bareng dirasakno gak enak, la'allahum yarji'un. Bali'o. Ya, ono kasus mana Jokowi belo Ahok wong Kristen kena apa gak di penjara? Itu bukan salah Allah. Jauh hari Nabi sudah memperingatkan dumateng kula kali panjenengan. Sayati alan nasi zamanun, hati-hati ya umatku, hati-hati. Besok kon bakal ngalami siti jaman. Ya firuna minal ulama. Kon iki padha ngedo nang gene ulama. Ulama sing di ulama yang warasatul anbiya. Kula seneng ngaji, kumpul kiai, kumpule kumpul awake, atine, pikirane gak kumpul. Guru ngakan kon ngini yo, gak cocok Inggris. Iya, yeah. Malah gurune ngene, Ustaz. Ngomong iki ngeten Ustaz. Sampai turuti, lek enggak aku gak ngaji. Wis, guru ini ngomong A. Sing gini, aja ngomong Ustaz, gini ay. Gini, lah ngerti sih? Iya. Jadi dia tekonang gini ulama bukan mencari ilmu dan akhlaknya, tapi muru. Yang terjadinya gini apa-apa? Sampai ngundang penceramah, sampai muru itu apa-apa? Kena anu ya ngeten bareng wis mari cocok kapok mungkin ya kono padahal awake dhewe ya firuna minal ulama ben ngaji wis ngaji piwulangane kiai apa jare kitab ngono ya jadi macam-macam lha sakniki penuh dengane Akhirnya apa? Lek wis kon adoh teko ulama, kelakuanmu gak padha ambek ngaji ngene kitab iku mang. Bayab taliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka kamu akan diberi peringatan oleh Allah dengan tiga peringatan. Ulahunna, yang pertama, yusallitu alaihim sultanan jairon, banyak wakil rakyat, pemimpin dan pengemban amanah rakyat yang fasik. Sultanan, penguasa, wakil rakyat sing nyeleweng. Nggih ya. Aku wakilmu rek, kon ra usah nggowo montor sing api-api, aku tok tak wakili. Kon gak usah turu hotel, ono omamu ae, wis tak wakili. Nggih ta? Dan jadi ini Gusti Allah ida arada an nuhlika qaryatan, lek wis aku kate ngejur siji nih desa, amarna mutrafuha, wong sugi-sugi iku tak kongkon bandani siji nih bupati, gubernur, presiden. Lek wis dadi balek no bondone ho, ngoten nggih ya. Aku usaha iki usaha narkoba menengo. Ya apa katene? Wong kon sing aku bandani lak nggih ya. Wani kira-kira, ya gak wani. Papasaku pihak, maka yang menjadi menerima pemerintahan banyak melanggar. Beloh rakyate opo mbelo sing bandani. Dan rakyate dimu, wakbar kong gak bandani ya. Lo suaraku kuntuku. Ya. Yeah. Dawuhne Gusti Allah Subhanahu wa taala, lek wis kon nemu jaman kaya ngene, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberi suasana hidup yang demikian rupa selama Gusti Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kula kalih panjenengan. Ya. Yeah. Kapan kita mengundang Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi mudah diundang kok. Dawuhne Kanjeng Nabi, ya. Yeah. Laisa ahadun yusallimu alayya. Gak ono satu-satunya orang sapa ae sing maca selawat, maca salam nang ngene aku illa radallahu ruhi. Kecuali Allah mengembalikan nyawaku. Hatta arudas salamu alaih. Sehingga saya diberi izin Muhammad. Ono wong moco salam nangkon. Ono wong moco selawat nanggini kon. Balesono lagi balesono. Gusti Allah sehingga terno. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala gati nang kulo kali sampean. Krono kulo kali sampean umat Nabi Muhammad, umat yang disayang. Kenapa mendadak banyak bencana? Karena kita jauh kurang banyak maca selawat. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Temen gak katene Gusti Allah nyiksa umat iki koyok umat-umat sebelum ono bencana, ono sultanan jair, tidak akan. Selama istighfar kulo kali sampean cukup nanggene Gusti Allah. Modal dua. Yeah. Kulo kali sampean dalam suasana gini diberi kendaraan dua oleh Allah. Ya. Yeah. Sing akeh golek rahmat, sing selamatkan dirimu dalam suasana gini. Raih pahala yang banyak. Liwat apa? Istighfar. Dan selawat. Bis ben mari sembahyang sampean istighfar. Rabbi firli warhamni watub alayya. Karena tenah. Rabbana dolamna antusana. Kulo salah Gusti. Wa illam takfir lana. Kalau tidak sampean sepuro watarhamna lan sampean rahmati. lanakunanna minal khasirin, pasti saya akan menjadi orang yang rugi dan hancur. Rabbi firli warhamni watub alayya. Ben mari sembahyang. Sampean maca sakarep sampean ping 11 gak popo. Kemudian kita membaca selawat nariyah ping 11. Mari ngono sampean donga, Gusti umat Kanjeng Nabi Muhammad sampean tulungi, Gusti sampean saenaken sampean tulungi, sampean tulungi. Jebol ahok, Pak. Nggih. Yeah. Sapa sing ngomong? Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kita mengundang Rasul. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kita minta istighfar kepada Allah. Dawane Allah, walau annahum idzalamu seumpama umat Nabi Muhammad duwe salah, sundul langit, garakno bumi niki goyang. Jauka. Durungi tak goyang, durungi tak jur. Wong-wong kok sowan nang saliramu Panjeneng Nabi Muhammad dengan membaca selawat. Ula apa melihat suasana yang demikian rupa. Astagfirullah. Dee istighfar niki gara-gara kula salah ngadoh nang Kanjeng Nabi. Astagfirullahumur Rasul. Nabi jawabi, kon kok njaluk istighfar, tak jalukno istighfar nang kene Gusti. Tak jalukno sepuro. Lek Kanjeng Nabi sing jalukno sepuro, lawajatullaha tawaban rahimah. Gusti Allah nrimo nyepuro kula kali sampean wangsul didadekno baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pesen kula ayo bareng-bareng dalam suasana gini ini jangan sampai kita larut terhadap dosa kita kendaraan. Istighfar, maca selawat ben mari sembahyang, dunguh nang Gusti Allah. Gusti, muga-muga umat Nabi Muhammad sampean sepuro, sampean welasi, sampean tulungi, sampean kuatno, diterima ambik Gusti Allah. Ya. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي إداد ذات صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.